Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Wa ikhwati fid din wal ummahat. Hafizhani wa hafizhakum Allah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidah Tauhid lil 'Alamati al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Wa fi ma madha, dan pada pembahasan yang telah lalu, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan jenis tauhid yang pertama, yaitu tauhid ar-rububiyah, di mana takrir tauhid ar-rububiyah laisa maqsudan li dzatihi. Kita mempelajari tauhid ar-rububiyah maksudnya sebagai dalil, sebagai petunjuk tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sering sekali berdalil dengan ketauhidannya di dalam masalah rububiyah atas wajibnya untuk manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah. Maka pada pembahasan jenis tauhid yang kedua ini, beliau akan membawakan beberapa pasal dan pembahasan. Baik, kita baca. Faqala al-musannifu hafizahullahu taala ats-tsani. Yang kedua dari jenis-jenis tauhid, tauhidul uluhiyah, yakni tauhid uluhiyah, atau juga diistilahkan dengan tauhidul ibadah. Disebut jenis tauhid ini tauhid uluhiyah ditinjau dari wasfullah subhanahu wa ta'ala, ditinjau dari sifatnya Allah, sifat ketuhanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang memiliki sifat ketuhanan yang benar, yang hak. Dan juga disebut sebagai tauhid al-ibadah. Itu ditinjau dari fi'lul 'abd, dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka apa yang dilakukan oleh seorang hamba berupa penghambaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajibnya mereka hanya menyerahkan jami' af'alihim, seluruh apa yang mereka lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut sebagai tauhid al-ibadah. Nah. Qala wa yatadammanu al-fusul at-taliyah. Dan pembahasan ini mengandung beberapa pasal-pasal berikut. Al-fasl awal, pasal yang pertama, fi makna tauhidil uluhiyah wa annahu mawdu'u da'wati rusul. Pasal yang pertama adalah berkaitan dengan makna tauhid uluhiyah itu sendiri. Dan pembahasan bahwasanya tauhid uluhiyah merupakan inti dakwah dari para rasul. Al-fasl tsani, pasal yang kedua, asy-syahadatan, terkait dengan pembahasan dua kalimat syahadat. Ma'nahuma, arkanuhuma, syurutuhuma, muqtadahuma, nawaqiduhuma. Baik itu berkaitan dengan makna dari kedua syahadat tersebut, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensi-konsekuensinya, Begitu pula pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Al-Fasl Tsalits, pada pasal ketiga dalam Tauhid Al-Uluhiyah, fi tasyri' at-tahlil wa tahrim atau at-tahlil wa tahrim haqqullah, yaitu berkaitan dengan pembahasan pensyariatan, penentuan hukum di dalam masalah syariat, penghalalan, pengharaman, yang di mana itu semua merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Al-fasl rabi', pasal yang keempat, fil ibadah, berkaitan dengan makna ibadah, ma'naha, anwa'aha atau anwa'uha wa syumuluha, baik itu terkait dengan maknanya, jenis-jenisnya, dan cangkupan-cangkupan dari ibadah tersebut. Al-fasl khamis, pasal yang kelima, fi bayani mafahim khati'atin fi tahdidil ibadah wa dhalika at-taqsir fi madlul ibadah aw al-ghuluwi fiha. Pasal kelima berkaitan dengan penjelasan pemahaman yang keliru terkait definisi dari ibadah. Dan itu seperti at-taqsir fil madlul ibadah, seperti kurangnya di dalam memahami konsep ibadah, atau hulu, berlebihan di dalam ibadah tersebut. Al-fasl sadis, pasal yang keenam, fi bayan waqa'isil ubudiyyah as-sahihah al-hubbi wal khaufi wal khudu'i war raja'. Pasal yang keenam adalah berkaitan dengan poros-poros ibadah yang sahihah, yaitu berkaitan dengan rasa cinta, rasa takut, ketundukan, dan harapan seorang. Maka ini yang akan dibahas oleh Al-Musannifu Hafizhahullahu Ta'ala di dalam pembahasan Tauhid Uluhiyah. 6 pasal ini secara garis besarnya. Tapi kita langsung masuk dalam pembahasan pertama atau pasal pertama dari Tauhidul Uluhiyah. Qala Al-Musannifu Al-Fasl Awwal, pasal yang pertama. Fi bayani makna tauhidil uluhiyah wa annahu mawdu'u da'wati rusul. Pasal yang pertama adalah berkaitan dengan penjelasan makna tauhid uluhiyah, definisinya. Dan bahwasanya tauhid uluhiyah adalah inti dari dakwahnya para rusul. Qala tauhidul uluhiyah, al-uluhiyatu hiyal ibadah. Tauhid uluhiyah, uluhiyah maksudnya adalah ibadah. Oleh karena itu, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, bisa diistilahkan dengan tauhidul uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Wa tauhidul uluhiyati huwa ifradullahi ta'ala bi'af'alil ibad allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrubi al-mashru'. Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, maksudnya yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan hamba-hamba yang mereka melakukannya dengan maksud taqarrub, mendekatkan diri, yang itu disyariatkan. Ini definisi dari tauhid al-uluhiyah, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Maka segala hal yang itu disebut di dalam syariat, dihukumi di dalam syariat sebagai ibadah, maka wajib hukumnya untuk kita serahkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berikan hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dhabit atau ketentuannya. Ketika syariat menghukumi perbuatan tersebut adalah ibadah, maka tidak boleh hukumnya untuk diberikan kepada selain Allah. Fa misalan, contohnya an-nadzar. Nazar, seorang bernazar. Nazar termasuk ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya dan mereka takut di hari atau pada hari di mana pada hari tersebut kejelekannya mustatir, menyebar, meluas, yakni pada yaumul qiyamah. Mereka takut hari kiamat. Maka ketika kita tahu bahasanya ini adalah ibadah, wala yajuzu sarfuhu li ghairillah, maka tidak boleh untuk kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. قال المصنف كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرهبة ورهبة والإنابة. Contohnya seperti doa, ini adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan ijabai doa tersebut. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Dan apabila kita sudah mengetahui bahwasanya itu adalah ibadah, tidak boleh untuk kita berikan kepada selain Allah. Tidak boleh untuk kita berdoa kepada selain Allah. Tidak kepada kuburan, tidak kepada yang mereka sebut sebagai penjaga laut, penjaga gunung, dan yang selainnya. Barang siapa yang melakukannya, maka dia telah musyrik, kafir, tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Wan nadhir, begitu pula contohnya nadhir. Wan nahri, dan juga menyembelih. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu. Ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, wanhar, begitu pula menyembelihlah. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya menyembelih an-nahr minal ibadah karena Allah perintahkan. Maka tidak boleh untuk kita menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih dalam rangka tolak bala, menyembelih agar tidak diganggu jin, syaitan, dan yang semisalnya. Hal syirik. Nah, warraja'i wal khawfi wa tawakkul, begitu pula rasa harap, rasa takut, tawakal. Dan ini telah kita bahas secara rinci, tafsil hukumnya di dalam kitab Tauhid. Maka barang siapa yang ingin mengetahui rincian berkaitan dengan masalah-masalah ini tadi, bisa kembali didengar atau disimak lagi. Wa tawakkuli wa rahbati wa rahbah wal inabah. Begitu pula tawakal, rasa rahbah, rasa harap, wa rahbah, rasa takut, wal inabah. Wa hadha an-naw' min at-tauhid huwa mawdu'u da'wati rusul min awwalihim ila akhirihim. Dan jenis ini dari tauhid merupakan inti pembahasan dari dakwahnya para rusul, min awwalihim ila akhirihim, sejak pertamanya sampai paling akhirnya. Maka para rasul, mereka dakwahnya terfokus atau terinti pada pembahasan tauhid al-ibadah, mengajak umat untuk meninggalkan praktek-praktek kesyirikan. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut tagut. Di mana mereka menyerukan ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Maka ayat ini sahih terang, jelas, gamblang menerangkan kepada kita bahwasanya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke umat-umat, mereka inti dakwah mereka satu, yaitu mengajak umat agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad, dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul tadi, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk dituhankan melainkan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku. Wa kullu rasulin yabda'u da'watahu liqaumihi bil amri bitauhidil uluhiyah. Dan setiap rasul, mereka pasti memulai dakwahnya ke umat-umat atau ke kaum-kaumnya dengan perintah untuk bertauhid dalam masalah al-uluhiyah. Ini pasti. Setiap rasul pasti yang pertama kali mereka dakwahkan, mereka terangkan adalah dakwah untuk mentauhidkan Allah. Kama qala Nuhun wa Hudun wa Salihun wa Syu'aib. Ini sebagaimana Nuh, Hud, Salih dan Syu'aib berkata. Contoh-contoh para rasul yang mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairuh. Karena tidak ada bagi kalian dari satu Tuhan pun melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata, mendakwahi kaumnya, ibudullaha wattaquh, beribadahlah hanya kepada Allah, tauhidkanlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Wa anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan, terangkan kepada mereka, sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan kepadanya seluruh amalan-amalan, seluruh ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya para rasul sejak awal sampai akhirnya mereka dalam dakwahnya yang pertama kali mereka serukan dan yang menjadi inti dakwah mereka mengajak umat untuk bertauhid. Wa awwalu wajibin 'alal mukallaf syahadatu an la ilaha illallah wal 'amalu biha. Dan kewajiban pertama kepada seorang yang mukallaf, yang terbebani dengan aturan syariat, kewajiban pertama dia adalah bersyahadat la ilaha illallah dan mengamalkan syahadat tersebut. Dan bahkan ketika kita mendakwahi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kita tidak mendakwahi mereka untuk ayo sholat dulu, ayo puasa dulu, latihan puasa. Enggak. Kita jangan ajari mereka cara berpuasa, cara sholat. Yang kita ajak kepada mereka terlebih dahulu, mereka mau masuk Islam. Mereka mau bersaksi, bersyahadat, La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, berbeda hanya dengan metode orang-orang luar. Atau awamun nas, yang ketika ingin mengajak keluarganya, saudaranya, atau yang lainnya untuk masuk Islam, diajak dulu puasa sedikit-sedikit. Atau diajak dulu ke masjid. Enggak. Kalau toh mereka puasa, kalau toh mereka sholat, kalau toh mereka beramal sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan mereka, puasa mereka, sholat mereka, atau mereka belajar tentang furu'ud din, tidak dapat pahala sama sekali. Karena tidak dibangun di atas tauhid. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah SAW menjelaskan metode dakwah ketika mendakwahi orang-orang kafir. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Dan kata beliau, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka, kau ajak pertama kali adalah mereka mau bersyahadat La ilaha illallah. Nah, Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fahamilah, pelajarilah, mengertilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfir li dhanbik, dan mintalah ampun atas dosa-dosa. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berilmu dulu, memahami dulu, terutama dalam pembahasan tauhid, sebelum kita dituntut untuk beramal. Wa awwalu ma yu'maru bihi man yuridu dukhul fil Islam an nutqu bisyahadatain. Dan pertama kali yang diperintahkan kepada orang yang ingin masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Fatabayyana min hadza, maka dari sini jelas bisa kita ambil kesimpulan anna tauhid al-uluhiyah huwa maqsudu da'wati rusul. Bahwasanya tauhid al-uluhiyah ini adalah maksud inti dari dakwahnya para rasul. Wa sumiya bidzalik, dan disebut dengan tauhid uluhiyah li'anna al-uluhiyah wasfullah ta'ala adal alaihi ismuhu ta'ala Allah. Karena uluhiyah adalah merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan pada nama atau lafzul jalalah Allah. Karena makna dari Allah adalah al-ma'bud, al-ma'luh, yang disembah, yang diibadai dengan hak. Fallah, maka lafzul jalalah atau nama Allah maknanya adalah zul uluhiyah ay al-ma'bud, yang memiliki sifat ketuhanan yang benar, satu-satunya yang dipertuhankan dengan benar, yang diibadai dengan benar, dan yang dipertuhankan atau diibadai dari selain Allah maka semuanya batil, salah. Wa yuqalu lahu, dan disebut juga tauhidul ibadah bi'tibar annal ubudiyata wasful 'abdi. Disebut juga tauhid ini sebagai tauhidul ibadah ditinjau dari sisi bahwasanya ubudiyah atau ibadah itu merupakan wasful 'abdi, sifatnya hamba, apa yang dilakukan oleh seorang hamba, perbuatannya manusia yang wajib diserahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aitu annahu yajibu alaihi an ya'budallaha mukhlishan fi dzalika. Yaitu dia wajib untuk mengibadai Allah semata dalam permasalahan tersebut, lihajatihi ila rabbihi wa faqrihi ilaihi, karena dia butuh kepada Rabb-nya, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa'lam, dan ketahui, anna faqrul 'abdi ila Allah, ketahuilah bahwasanya butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu an ya'budahu la yushrik, yaitu dengan seorang beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, laisa lahu nadhirun yuqasu bihi, tidak ada tandingannya yang bisa dikiaskan. Yani seorang hamba butuhnya dia kepada Allah, butuhnya dia kepada tauhid, itu adalah sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Ini kata Syekhul Islam. Lakin yushbihu min ba'dil wujuh, namun mirip-mirip dari sebagian sisi, hajatul jasadi ila ta'am wa syarab, mirip seperti kebutuhan jasad kepada makanan dan minuman. Wa bainahuma furuqun katsira, walaupun antara keduanya itu banyak perbedaan, namun bisa mimbar takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman kita bagaimana kita sangat butuh kepada tauhid, di mana tanpa tauhid seorang tidak akan mungkin masuk jannah. Oleh karena itu, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci untuk membuka surga adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Orang yang tidak bertauhid kepada Allah terjatuh di dalam praktek-praktek kesyirikan, mahma kabura, mahma kasur amalu, betapa besar dan betapa banyak amalannya, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haqiqatal 'abdi qalbuhu wa ruhuhu. Karena sesungguhnya hakikat inti dari seorang hamba adalah terletak pada kalbunya dan ruhnya. Wa hiya la salaha laha illa bi ilahiha, Allah alladhi la ilaha illahu. Dan ruh tadi tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesembahannya, dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali. Fala tatma'innu fid dunya illa bi dzikrihi. Maka jiwa tadi tidak akan merasa tenang di kehidupan dunia kecuali dengan berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walau hasala lil 'abdi lazzatun wa sururun bi ghairillah fala yadumu dzalika. Walaupun seorang hamba mendapatkan kelezatan, kenikmatan dan kebahagiaan, tapi dari selain Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan zikrullah, bukan dengan agama, dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari agama, dia mendapatkan kebahagiaan dari sisi lain, maka kenikmatan-kenikmatan itu semua la yadum, tidak akan kekal, pasti dan harus untuk hilang dan sirna. Balian taqilu min naw'in ila naw', bahkan berpindah dari satu ke yang lainnya. Min syakhsin ila syakhsin, dan kenikmatan tersebut bahkan pindah dari satu orang ke orang lainnya. Nah, masalah harta, ketika seorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan harta tersebut tidak akan mungkin kekal, tidak akan mungkin dia nikmati selama-lamanya, pasti berpindah. Pasti berpindah, walaupun itu ke ahli warisnya masalah, atau direbut orang, diambil orang, bangkrut, dan yang semisalnya. Sehingga kenikmatan-kenikmatan selain kenikmatan-kenikmatan din itu menjadi tidak bermanfaat, menjadi tidak memiliki faedah ketika tidak dibangun di atas nikmatu din. Fa nikmatu din hiyal asl. Maka kenikmatan agama, seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman agama, dengan mengamalkan agamanya, istiqamah di atas agamanya, Inilah asalnya. Bahkan tanpa kenikmatan ini, kenikmatan-kenikmatan yang lain tidak akan menjadi nikmat. Bal yakunu wabaan, wabalaan. Bahkan kenikmatan-kenikmatan tadi bisa menjadi sebuah bala, musibah ketika tidak didasari dengan nikmat agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi fadlillahi wa bi rahmati," hanya dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keutamaan untuk kita mengetahui agama, mengetahui Islam, mengetahui syariat-syariatnya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atasnya. Fa bidzalika falyafrahu, dan hendaknya dengan kenikmatan-kenikmatan seperti inilah hendaknya mereka itu berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Allah, "Huwa khairun mimma yajma'un." Karena itu semua lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan. Kemudian qala wa amma ilahu wala butalahu minhu fi kulli hal. Adapun Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ada pada dirinya pada setiap keadaan, yakni dia tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala fi jami' ahwalihi, dalam setiap kondisi. Ketika seorang terlepas dari zikrullah tabaraka taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi dirinya syaitan-syaitan yang menyesatkan dirinya. Nah, karena zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu qalbunya yata'allab billah, qalbunya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjaga seorang insan dari khasaratul dunia wal akhir. Nah, wa kullu waqtin wa aynama kana fahuwa ma'ah. Maka dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu. Dimanapun dia, maka Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Selesai penukilan beliau hafizhahullah taala dari ucapan Syekhul Islam. Kata beliau hafizhahullah taala, "Wa kana hadha naw' min at-tauhid huwa mawdu'u da'wati rusul." Maka sekali lagi, jenis tauhid ini adalah inti dakwah para rasul. Li'annal asas alladhi tubna 'alaihi jami'ul a'mal. Karena tauhid al-ibadah merupakan asas yang seluruh amalan dibangun di atasnya. Artinya tanpa tauhid, amalan-amalan kita tidak ada manfaatnya. Nah, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya seorang banyak sholat, banyak membaca Al-Quran, dia sedekah, dia bahkan selalu berzikir, dia bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji wal umrah, tapi tidak dibangun di atas tauhid, dia masih melakukan praktek-praktek kesyirikan, seluruh amalan tadi tidak ada manfaatnya. Nah, waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amalan-amalannya orang yang musyrik, tidak bertauhid kepada Allah, kami jadikan seperti debu yang berterbangan pada hari kiamat. Wabiduni tahakkukihi la tashihhu jami'ul a'mal, dan tanpa merealisasikan, mempraktekkan tauhid tersebut, tidak akan benar seluruh amalan-amalan yang ada. Fa innahu idza lam yatahaqqaq hasala dhiddu. Karena apabila seorang tidak merealisasikan tauhid, maka akan muncul lawannya, yaitu kesyirikan. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Artinya, di antara makhatir atau bahaya dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni yang namanya dosa kesyirikan. Man mata 'ala syirik, barang siapa meninggal di atas kesyirikan, maka dia tidak ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Nah, padahal dosa-dosa yang lainnya mahma kabur, dosa-dosa selain kesyirikan sebesar apapun masih ada kesempatan Allah mengampuni walaupun orang tadi belum bertobat. Misalnya seorang membunuh, seorang minum khamr, seorang berzina, seorang mencuri, seorang melakukan muamalah ribawiyah, seorang judi dan melakukan keharaman-keharaman yang lainnya, masih ada kemungkinan dosa-dosa tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tadi belum bertaubat. Karena dosa-dosa selain syirik, dosa-dosa selain syirik yang di bawah tingkatannya dari kesyirikan, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ini kaidah yang disebutkan oleh ulama-ulama. Insya'adzab wa insya'aghafaralah. Kalau Allah mengendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang tadi atas dosa-dosanya. Namun apabila Allah mengendaki, Allah akan ampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya bisa saja Allah ampuni walaupun sebesar apapun dosanya, selama tidak sampai pada batasan syirik. Maka menunjukkan bahasanya dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka sungguh akan gugur seluruh apa yang mereka amalkan. Ini juga dalil yang menunjukkan bahayanya kesyirikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalannya orang-orang musyrik, amalan-amalan kebaikannya itu gugur, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan tadi fi halati dunia, di kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Orang-orang kafir yang berbuat baik, membantu sesama atau yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan tadi fi dunia, tapi dia tidak memiliki nasibun fil akhirah. Tidak memiliki bagian balasan pahala sedikit pun di akhirat. Karena amalannya gugur disebabkan kekufurannya. Gugur dikarenakan kesyirikannya. Nah, berdasarkan ayat ini. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk, maka akan gugur seluruh amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan betul-betul engkau akan menjadi orang yang merugi. Wa li anna hadha naw' min at-tauhid. Dan dikarenakan jenis tauhid ini, huwa awwalul huquqil wajibah 'alal 'abdi, merupakan hak pertama yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu apapun. Wa bil walidaini ihsana al-aya. Dan hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Maka di dalam ayat ini pada surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Dan yang pertama kali disebutkan, yang diutamakan dan diprioritaskan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala dulu, yaitu dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah, tauhidkanlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik. Baru setelah itu, yakni di bawahnya adalah hak manusia. Yang paling tingginya adalah hak kedua orang tua. Oleh karena itu kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana alaya. Dan Rabbmu telah menentukan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, yaitu kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana. Dan Allah pun menentukan untuk kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Katakan, kemarilah aku akan membacakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an, yaitu kalian tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu apapun. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-ayat. Maka ayat-ayat ini menunjukkan yang pertama, besarnya hak Allah, dan hak Allah yaitu berupa tauhid merupakan hak yang paling utama. Baru setelah itu haknya manusia, dan yang paling besar dari antara hak-hak manusia adalah hak orang tua. Lalu bagaimana dengan haknya Rasul? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga manusia? Dan apakah hak kedua orang tua itu lebih besar dari haknya Rasul? Al-jawab, haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam tabi'un li haqqillah. Haknya Allah itu haknya Rasul itu mengikuti haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap haknya Rasul adalah lebih tinggi, lebih diutamakan daripada hak kedua orang tua. Nah, oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya sendiri, melebihi orang tuanya sendiri, dan melebihi seluruh manusia. Maka dengan ini kita selesai dari pasal yang pertama dari pembahasan tauhid al-ibadah. Kemudian kita lanjutkan sedikit terkait dengan pasal kedua. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala al-fasl tsani. Pasal kedua dari pembahasan tauhid al-uluhiyah. Asy-syahadatan, yaitu berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Yang di mana dua kalimat syahadat ini adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ma'nahuma, yaitu terkait dengan maknanya, arkanuhuma, dan juga rukun-rukunnya, syurutuhuma, syarat-syaratnya, muqtawahuma, konsekuensinya, nawaqibuhuma, serta pembatal-pembatal dari dua kalimat syahadat tersebut. Ini penting untuk kita paham. Nah, terkadang apa yang kita ucapkan dari dua kalimat syahadat ini bisa batal dikarenakan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka wajib untuk kita mempelajari pembatal-pembatal tersebut agar syahadat kita tetap sah, tetap bermanfaat untuk kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Awalan makna syahadatain. Pembahasan pertama terkait pasal ini adalah makna dari dua kalimat syahadat. Al-awwal makna syahadat la ilaha illallah. Yang pertama adalah makna dari syahadat la ilaha illallah. Syahadat adalah al-i'tiqad wal iqrar. Syahadat adalah keyakinan serta pengikraran seorang. Keyakinan seorang, begitu pula pengikraran seorang. Sehingga yang namanya seorang bersaksi, bersyahadat itu harus dari qalbu. Begitu pula harus dia ikrarkan. Nah, sehingga syahadatnya orang-orang munafikin syahadat yang tidak sah. Kenapa? Walaupun mereka mengikrarkannya di lisan, secara lisan, tapi mereka tidak meyakininya di dalam kalbu. Mereka tidak mau tunduk pada dua kalimat syahadat. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhad innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnah wa saddu an sabilillah. Apabila datang kepada dirimu orang-orang munafik. Maka pasti niscaya mereka akan mengatakan, nasyhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi, kami bersyahadat bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Dan ini adalah sya'nul munafikin. Ciri-cirinya orang-orang munafikin. Mereka sadar, mereka berperisai dengan perisai syahadat untuk menutupi kesesatan mereka, penyimpangan mereka, kekufuran mereka. Dan itu terkadang muncul, dan itu terkadang terucap, dan itu terkadang lepas dari mereka dalam lisan-lisan dan perbuatan serta tindak tanduk mereka. Ini tanda-tandanya orang-orang munafik. Bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi mendiskriminasikan, menyudutkan, menghina, beristihza dengan syariat an-niqab, syariat cadar misalnya, al-hijab yang syar'i, seorang wanita menutup wajahnya, ini dikatakan sebagai pakaian gurun. Ini istihza waliyatubillah. Maka ini adalah ucapan-ucapan orang-orang munafik. Qala annahu la yastahiqul ibadah illallah. Dan bahasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal bisabu dzalika wal 'amalu bih, serta terkandung di dalamnya iltizam, berpegang teguh dengan makna tersebut dan mengamalkannya. Sehingga tidak cukup untuk kita itu dikatakan seorang yang telah bersyahadat la ilaha illallah semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tanpa paham maksud dan konsekuensinya, begitu pula tanpa mengamalkannya. Maka tidak ada manfaatnya ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi dari praktek amaliyahnya dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada kuburan, dia tawassul dengan orang-orang yang telah meninggal, meyakini bahwasanya orang-orang yang telah meninggal itu bisa mendengar doa, bisa menyampaikan doa, doanya mustajab. Nah, dan menerima yang namanya taqarrub, menerima nazar, menerima doa, bisa menolong orang yang beristighosah dengannya. Maka tidak ada manfaatnya kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah tersebut, karena tidak diiringi dengan al-amal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas. Adapun pembahasan lengkap terkait dengan pasal kedua ini, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.